Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa rabbut tayyibin. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyida walad ibn Adam ajma'in. Wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita sampai ke bab fitnatus syaitan. Fitnahnya syaitan. Dan kita baca satu hadis yang dibawakan oleh beliau. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan adanya sesuatu yang ada pada dirinya, yang apabila sesuatu itu diucapkan maka ia lebih suka jatuh dari langit. Kenapa demikian? Dikarenakan buruknya dan jeleknya apa yang ia rasakan dalam dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menolak tipu daya syaitan kepada waswas. Artinya, syaitan tidak bisa menyesatkan seorang mukmin melainkan hanya memberikan was-was saja pada dada atau hati-hati mereka. Demikian makna daripada hadis. Karena seorang mukmin ketika muncul pada dirinya was-was, maka ia senantiasa menolaknya. Sebagaimana datang dari hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hampir sama redaksinya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka sharihul iman, dzaka sharihul iman, hal itu adalah sharih al iman, iman yang jelas. Maknanya sebagaimana telah disebutkan, seorang mukmin ketika mendapatkan was-was pada dirinya, maka ia tolak was-was tersebut sehingga was-was itu tidak ya berubah menjadi sebuah keinginan. Karena was-was apabila terus disimpan dalam dada, maka was-was tersebut, pikiran tersebut akan menjadi sebuah keinginan. Dan terus syaitan akan demikian dalam menjerat Bani Adam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa asal perbuatan manusia itu dari al-fikr, pikiran. Ketika pikiran yang ada dalam hatinya muncul, kemudian ia simpan sehingga keinginan itu menjadi pikiran itu menjadi sebuah keinginan. Ketika keinginan itu semakin kuat, maka menjadi sebuah perbuatan. Demikian. Dan ini menghabarkan kepada kita dari hadis tadi yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bahwa fitnatus syaitan, syaitan akan menfitnah manusia dengan cara memasukkan was-was. Alladzi yuwaswisu fi suduril nas. Iya. Yang senantiasa yuwaswis fi suduril nas. Pada dada-dada manusia. Apa itu waswas? Waswas itu adalah hadisun nafas wa saut al-khafi. Ya, sebuah ya pikiran dalam jiwa, dalam diri, dalam nafsu. ada suara yang samar. Demikian kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghabarkan bagaimana iblis menggoda Adam alaihi salam dan istrinya, fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma an hadhihi asyjarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Fawaswasa, maka syaitan, kata Allah, memberikan waswas kepada Adam dan Hawa. Demikian. Apa waswasnya? Yaitu dengan ucapan ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah. Tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian dari pohon tersebut, melainkan agar kalian tidak menjadi malaikat atau menjadi ya makhluk yang kekal. Nah, ini bisa kita pahami bahwa syaitan akan terus melancarkan was-was, ya, bisikan-bisikan kepada manusia, sehingga bisikan-bisikan itu menjadi sebuah pikiran dan pikiran itu menjadi sebuah keinginan. Ketika keinginan itu kuat, maka menjadi sebuah perbuatan. Nah, dan tentunya kita ketahui bersama bahwa was-was yang dibisikkan oleh syaitan itu adalah berhubungan dengan perkara yang jelek. Entah itu kekufuran, entah itu kesyirikan, entah itu kebid'ahan, entah itu perbuatan-perbuatan maksiat, keji dan hina. Wal'iyadzu billah. Ya, maka hadis tadi serasi dengan bab Syekh Muqbil rahimahullah membuat bab fitnatus syaitan. Fitnahnya syaitan. Iya. Dan sebagaimana telah kita sebutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis bab atau kitab secara khusus dalam bab ini, bagaimana syaitan ia menyesatkan manusia. Iya. Beliau menulis kitab yang berjudul Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan min masaidis syaitan. Menolong orang yang membutuh pertolongan dari tipu daya syaitan. Beliau dalam kitab tersebut menyebutkan ragam-ragam macam-macam bagaimana syaitan menyesatkan ya berbagai manusia di kalangan manusia, baik dari ahli ibadah atau orang-orang ya ahli dunia, bahkan bagaimana syaitan menggelincirkan orang-orang yang cinta dengan ilmu dan seterusnya. Beliau menyebutkan berbagai macam ya jerat-jerat syaitan. Begitu pula Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menulis buku yang semodel dengan ini yang disebut dengan Talbisul Iblis. Talbis al-Iblis. Ini menunjukkan bahwa banyaknya ya manusia yang menjadi korban dan betapa bahayanya fitnatus syaitan bagi manusia. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa syaitan adalah salah satu musuh yang wajib kita perangi, yang wajib kita jihadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghabarkan bahwa syaitan adalah musuh. Maka jadikanlah ia musuh. Di sini saya akan nukilkan beberapa kalam Ibnul Qayyim seputar bagaimana tipu daya syaitan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama dalam bab ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawa ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberitakan bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Di sana, apabila kita memperhatikan Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang banyak bagaimana syaitan menfitnah, menyesatkan Bani Adam. Tujuannya agar kita tentunya berhati-hati dari makar dan tipu daya syaitan. Yang pertama, ini juga sudah pernah kita baca, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Karena engkau telah menyesatkanku, sungguh kata iblis, la aqudanna lahum, sungguh aku akan palingkan mereka, akan halangi mereka manusia, anak Adam, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini sudah sumpah dari iblis bahwa dia benar-benar la'aq'udanna. Dalam bahasa Arab, fi'il ini dikuatkan dengan dua. Pertama dengan lam, dan di akhirnya dengan nun. Artinya, iblis tidak bercanda dan tidak main. Dia bersungguh-sungguh akan berupaya menyesatkan manusia. Iya. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana iblis melakukan perbuatan tersebut, yakni menyesatkan manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi manusia dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an sama'ilihim, dari arah kiri mereka. Dan engkau tidak akan dapati mayoritas mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ibnu Abbas mengatakan syaitan mendatangi dari arah depan, mengatakan dari sisi dunia. Syaitan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah dunia. Sahabat Ali mentafsirkan justru dari arah depan itu dari arah akhirat mereka. Artinya apa? Syaitan mendatangi manusia dari arah dunia, dia dibikin bagaimana cinta dunia. Sibuk dengan dunia sehingga ia lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun tafsir Ali dengan mengatakan dalam akhirat mereka dibikin ragu, mereka akan akhirat terus. Bisikan-bisikan yang dilontarkan oleh syaitan, ya, membuat ragu manusia akan adanya akhirat. Apa benar akhirat itu ada? Jangan-jangan hanya dongeng belaka. Iya. Sebagaimana sebagian prinsip orang, kalau kita ibadah, ya jangan terlalu ngoyo. Jangan-jangan nanti akhirat gak ada. Kalau sudah terlalu semangat ternyata akhirat gak ada, kan kita juga sudah menikmati dunia. Iya. Kalau ada pun kan kita sudah dapat, walaupun tidak banyak. Demikian sebagian orang, karena ada ragu pada dirinya. Iya. Wal'iyadzubillah. Dan seseorang bisa kufur karena hanya ragu dalam perkara-perkara yang prinsip. Kemudian dari arah belakang mereka, Ibnu Abbas mengatakan, uraghibuhum fid dunyahum. Saya akan membuat manusia itu cinta dunia. Maksudnya cinta dunia yang tercela, bagaimana dibikin cinta dengan kecintaan yang ya melampaui batas sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Ketika dunia dan akhirat bertabrakan, maka mereka memilih dunia meninggalkan akhirat. Iya, dan betapa banyak orang yang menyimpang dalam hal ini. Banyak manusia yang mementingkan dunianya dibanding agama dan akhiratnya. Berarti syaitan berhasil. Syaitan berhasil dalam satu arah ini. Wa min khalfihim. Ketika seorang hamba meninggalkan agamanya, meninggalkan ya, akhiratnya demi dunia, maka syaitan telah berhasil menggoda orang ini dari arah belakang dia. Hasan al-Basri mengatakan bahwa dari arah belakang itu adalah dari sisi dunia. Uzayyinuha lahum. Aku akan hiasi dunia itu seindah mungkin untuk mereka. Wa usyahhiyaha lahum. Dan dibikin mereka itu benar-benar ya tertarik dan menginginkan dunia. Adapun dari arah kanan, arah depan, arah belakang sudah, sekarang arah kanan. Syaitan akan mendatangi dari arah kanan manusia. Wa'an aimanihim. Ibnu Abbas mengatakan min qibali hasanatihim. Ini salah satu tafsir beliau, min qibali hasanatihim. Dari sisi amalan baik mereka. Bagaimana syaitan menggoda dari sisi amalan baik mereka? Mereka akan dibuat malas, berat tatkala di hadapannya ada amalan-amalan kebaikan. Berat, malas, tidak mau mengerjakannya. Dibuat amalan baik itu seakan-akan perkara yang memberatkan. Dibuat perkara kebaikan itu seakan-akan perkara yang merugikan dunianya, waktunya, dan umurnya. Dibikin berat. Sebisa mungkin iblis membuat manusia tidak melakukan perbuatan tersebut. Atau minimalnya ya, ia tidak mengerjakan kebaikan itu secara maksimal. Seperti sholat contohnya, ya kan? Sholat. Ketika seorang hamba itu sholat, datang syaitan dan membisikkan udhkur kada, udhkur kada. Ketika seorang sholat, langsung syaitan ya, mengelilinginya dan memberikan was-was dengan mengatakan udhkur kada, ingat ini, ingat ini. Iya, fi malam yakun yadhkur. Yang tadinya ketika dia belum sholat enggak ingat, tapi ketika sholat jadi ingat. Iya. Makanya mungkin kita kadang mengalami kita nyari kunci di mana ketika sholat apa? Justru apa? Ingat. Nah, itu. Padahal lagi sholat kok ingatnya ke kunci. Baik. Maka itu was-was dari syaitan yang harus kita tolak. Demikian syaitan. Ketika seorang hamba belum mengerjakan satu amal ibadah, dia akan menghalangi bagaimana hamba itu tidak mengerjakan ibadah tersebut. Baik itu ibadah yang besar ataupun yang kecil sekalipun. Dibikin berat, dibikin malas. Ketika hamba itu tetap mengerjakannya, tidak menyerah syaitan, bagaimana hamba ini tidak mengerjakan ibadah tersebut secara maksimal. Contohnya sholat tadi. Dibikin khusyuknya kurang atau tidak khusyuk. Bahkan ya sampai-sampai hamba itu sholat tidak tahu sudah sholat berapa. Saya sholat berapa ya sekarang rakaat? Ya. Demikian syaitan. Itu sebagai bentuk menyesatkan dari arah kanan, dari arah kebaikan seseorang. Atau bisa bentuknya dari arah kebaikan dengan riya dan sum'ah. Seorang hamba tatkala dia mengerjakan amalan tersebut, setan sudah enggak bisa menghalangi, enggak bisa sudah. Jihad, baca Quran, salat, talabul ilmi, enggak bisa dihalangi. Melakukan amal-amal mulia, maka dihembuskan kepadanya penyakit hubbu ya ar-riyasa, hubbu al-madh, cinta dipuji. Walinaudzubillah, ini perkara yang sungguh-sungguh sangat sulit, ya, sangat-sangat samar. Dan yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar apa? Ketika ibadahnya, ketika amal solehnya dibarengi dengan riya, sudah habis, sia-sia. Demikian bagaimana syaitan berupaya dari sisi kebaikan manusia agar manusia tidak mengerjakan amalan tersebut, atau manusia tersebut mengerjakan hasanat tapi justru sia-sia. Nah, dari arah kiri, yang berikutnya dari arah kiri. Wa an syama'ilihim, Hasan al-Basri mengatakan, an syama'ilihim ay as-sayyi'at, dari sisi kejelekan, dari pintu kejelekan. Kalau tadi an syama'ilihim, dari pintu kebaikan, seperti tadi di antara bentuk godaannya, dari arah kiri, dari kejelekan. Sebaliknya, ketika nafsu manusia, yang sudah kita sebutkan bahwa salah satu musuh manusia ada pada dirinya, itu nafsunya, yang ammaratun bisu, ada kecondongan terhadap satu maksiat, maka menghembuskan syaitan, mendorong-dorong dan menghiasi maksiat tersebut, seakan-akan maksiat itu adalah perkara yang mubah, seakan-akan maksiat itu perkara yang bahkan baik. Demikian sebagaimana hal ini dilakukan oleh iblis kepada abuna, bapak kita Adam, yang sudah jelas-jelas Allah melarang Adam alaihi salam mendekati pohon di surga agar ia tidak mendekatinya. Namun bagaimana iblis la'natullah menghiasi sebuah larang dengan ucapan yang sangat-sangat indah, sehingga Adam alaihi salam beserta istrinya Hawa terjatuh kepada bisikan iblis, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah jelas-jelas mengatakan fala taqrab hadhihi syajarah. Iya. Jangan kau mendekati pohon ini. Niscaya kau akan menjadi orang-orang yang zalim. Sudah jelas ini larangan. Mendekatinya akan menjadi orang yang zalim. Baik. Tapi dirubah ini semua oleh iblis dengan mengatakan tadi, ya fawaswasa lahuma. Syaitan, iblis memberikan waswas kepada Adam dan Hawa dan mengatakan, tidaklah Allah melarang kamu wahai Adam agar kamu itu tidak menjadi malaikat dan tidak kekal. Demikian. Bahkan apa? Waqasamahuma, dia berani bersumpah dan mengatakan, inni lakuma laminan nasihin, aku ini ngasih nasihat kepadamu. Padahal apa? Ingin menjerumuskan, tapi diganti dengan apa? Saya ingin memberi nasihat, saran yang baik, percayalah. Diputar balik sesuatu yang buruk jadi baik, seakan-akan baik. Demikianlah ya, manusia akan dibuat bagaimana keburukan itu indah, diminati. Ya. Baik itu keburukan yang sifatnya syahwat atau keburukan yang sifatnya subuhat, akan dibikin indah semua perkara yang jelek. sehingga banyak diminati. Oleh karena itu para duat, ya, para dai-dai penyeru kesesatan, kebid'ahan, rata-rata mereka tokoh-tokohnya ada orang-orang yang pandai bicara, ya, pandai bicara, sehingga apa, bisa orang yang mendengar terpukau dengan keindahan kata-katanya. Waliyadzubillah. Kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, ini akhir ayat, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur dengan godaan empat ini, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Iblis tidak mengatakan dari arah atas. Kenapa? Karena iblis tahu Allah berada di atas, kata Ibn Abbas. Nah, coba diulangi, dari arah depan. Apa tafsirannya? Salah satu tafsirannya dari arah depan, dari sisi dunianya. Dari arah belakang, dari sisi akhiratnya atau agamanya. Dari arah kanan, dari sisi kebaikan manusia. Dari arah kiri, dari sisi kejelekan mereka. Dan manusia ketika berjalan di muka bumi tidak lepas dari empat arah ini. Kalau enggak ke kanan, ke kiri, kalau enggak ke depan, ke belakang. Tidaklah hamba berjalan ke salah satu empat arah ini, di situ ada iblis dan bala tentaranya siap menggoda dia. Artinya kita enggak bisa rehat, enggak bisa kita di dunia itu istirahat. Belum. Nah, tidak bisa, dan tidak lepas dari bisikan dan godaan syaitan. Dikisahkan oleh Imam Ahmad ketika sakaratul maut. Sakaratul maut, di sampingnya ada salah satu putranya. Tiba-tiba Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tidak nanti, terdengar oleh anaknya. Maka anaknya bertanya kepada beliau, wahai bapakku, kenapa engkau hari ini begitu teguh dengan mengatakan tadi, tidak nanti? Maka Imam Ahmad mengatakan, telah datang kepadaku syaitan dan mengatakan, sungguh wahai imam, engkau telah selamat dari godaanku. Demikian, karena engkau sudah menjelang wafat, sedangkan engkau tidak bisa kufur atau tidak masuk ke dalam kesesatan. Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak nanti, belum. Artinya apa? Selama seorang masih hidup, maka dia masih mungkin terjatuh kepada ya kesesatan. Masih sangat mungkin dia tergelincir dengan godaan-godaan syaitan. Maka kata Imam, belum nanti. Kalau saya sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, saya selamat dari godaanmu. Maknanya kita yang masih hidup belum. Nah, masih terus. Oleh karena itu senantiasa kita waspada dari musuh yang satu ini. Karena musuh ini kata Allah, innahu huwa yarakum sesungguhnya dia syaitan iblis yarakum, melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat. Kita enggak bisa melihat, tapi dia musuh yang nyata. Ini yang menunjukkan bahayanya musuh ini. Enggak bisa dilawan pakai pedang, enggak bisa. Kita enggak melihatnya. Iya, tetapi melawan tipu daya syaitan dengan apa? Coba siapa yang masih ingat? Dengan dua. Dengan apa? Yang pertama? Ayo. Ubaidillah, masih ingat? Lupa ya. Yang nyatet aja lupa. Atau yang enggak nyatet, siapa yang ingat? Pertama dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita melawan syaitan dengan ilmu. Yang kedua, dengan yakin. Baik. Ilmu dengan yakin, afwan. Yakin ilmu. Yang kedua apa? Sabar. Yang kedua apa? Sabar. Syaitan melontarkan atau menjalankan tipu daya dari dua jenis. Yang pertama fitnatus syahwat. Syahwat ini dengan sabar melawannya, dengan sabar. Sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, sabar ketika kita meninggalkan larangan Allah. Kemudian dengan ilmu. Dengan dua ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dengan dua ini, ilmu dan sabar. Ilmu itu yakin dan sabar. Beliau membawakan ayat, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka sabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Dengan ilmu. Iya. Kalau kita ingin melawan syaitan, enggak bisa dengan tenaga, dengan pedang. Syaitan tidak bisa terlihat. Dengan ilmu. Naam. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana cara-cara menolak tipu daya syaitan. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita mengerti, oh ini salah satu amalan yang bisa menolak syaitan. Ini amalan yang bisa seseorang terhindar dari godaan syaitan. Dengan ilmu. Ilmu amal tentunya. Yang berikutnya dengan sabar. Barakallahu fikum. Kemudian di antara tipu daya syaitan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kamatsali syaitan, perumpamaannya adalah seperti syaitan. Idz qala lil insan, ketika berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Falamma kafara, ketika dia kafir, qala, maka syaitan akan mengatakan, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas diri darimu dan aku takut kepada Allah rabbal alamin. Berarti apa dari ayat ini? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan termasuk, kata beliau, termasuk tipu daya syaitan kepada manusia adalah, kata beliau, menggiring manusia kepada tempat-tempat keburukan, kemudian memberikan gambaran bahwa keburukan itu memiliki manfaat. Sehingga tatkala ia terjatuh kepada keburukan tersebut, maka syaitan berlepas diri dari manusia itu. Ketika sudah kafir, sudah melakukan maksiat, sudah syaitan berlepas diri. Syaitan berlepas diri. Nah, bahkan kisah berlepas dirinya itu dikisahkan dalam surat Ibrahim. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan ayatnya. Betapa malangnya orang-orang yang disesatkan oleh syaitan nanti di yaumul kiamah. Akan terjadi pembicaraan nanti manusia dengan iblis ketika mereka disesatkan oleh iblis, dan iblis berlepas diri dari mereka. Nah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Demikian tipu daya syaitan, iblis dan bala tentaranya. Ketika Ya, maksiat itu dihiasi seakan-akan indah. Ketika melakukan maksiat tersebut, syaitan berlepas diri dan mengatakan, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Ada sebuah kisah yang masyhur dari Bani Israel. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dengan ringkas. Sebuah kisah yang masyhur ketika menyebutkan ayat ini. Apa hukumnya menceritakan kisah Bani Israel? Kisah Bani Israel itu ada tiga macam. Pertama, kisah yang memang sudah diketahui itu dusta. Maka jelas gak boleh kita ceritakan kepada manusia. Kisah Bani Israel yang memang itu benar, dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, sebagaimana hadis-hadis Nabi banyak menceritakan Bani Israel. Maka itu jelas. Nah, tidak ada naam samar untuk menceritakannya, menyampaikannya. Yang ketiga, ada kisah-kisah Bani Israel yang kita tidak tahu sanadnya benar atau tidak. Maka kata Nabi SAW, "Hadditsu an Bani Israel wala haraj." Ceritakanlah kisah-kisah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Selama di situ ada ibrah yang bisa diambil. Tidak mengapa ketika kita tidak tahu itu benar atau salah, sanadnya benar atau tidak, dalam rangka mengambil ibrah. Maka dikisahkan dari Bani Israel, ada seorang rahib ahli ibadah. Ahli ibadah ini dikisahkan sudah beribadah puluhan tahun. Lalu salah satu rekannya ingin menitipkan seorang wanita yang merupakan adiknya, karena dia akan melakukan bepergian yang cukup lama. Pada awalnya rahib ini menolak karena khawatir terfitnah dengan apa? Wanita. Saya tidak mau. Nah, demikian. Namun rekannya ini memaksa, yang akhirnya rahib ini menerima ya permintaan temannya. Kemudian wanita ini ditempatkan oleh rahib ini di ruangan atau kamar bagian bawah dari rumahnya. Dan setiap hari rahib ini memberikan makan wanita ini hanya meletakkan di depan pintu. Di depan pintu, demikian berjalan, letakkan depan pintu. Lalu datanglah syaitan membisiki bisikan kepadanya. "Wahai rahib, kenapa engkau hanya menaruh makanan depan pintu? Coba ya, bawa masuk makanan tersebut. Karena kalau kamu hanya meletakkan di depan pintu, mungkin dia enggak tahu, mungkin ya dengan berbagai alasan." Dibisikkan bisikan ini kepada rahib tadi, yang akhirnya rahib itu pun menuruti bisikan tersebut. Lihat bagaimana sebuah perbuatan itu awalnya dari apa? Was-was. Naam. Akhirnya rahib itu membawa masuk ke kamar wanita tersebut, tidak melihat. Ya, dia menjaga pandangannya. Masuk, taruh, langsung keluar. Demikian berjalan demikian. Syaitan membisiki dengan bisikan yang lain. "Wahai rahib, kenapa engkau hanya menaruh makanan dan engkau tidak memandang kepada wajah wanita tersebut? Barangkali wanita tersebut apa? Sakit. Coba tanya. Coba tanya wanita tersebut, mungkin sakit, mungkin perlu apa?" Iya, akhirnya ya rahib itu menuruti bisikan tersebut dan menanyai kabar dan ya kesehatan wanita tersebut. Ditanya, ternyata nam wanita tersebut tidak membutuhkan apa-apa dan tidak sakit sehat. Terus berjalan demikian, ya membawa makanan, kemudian ya terkadang rahib ini mengajak bicara. Setelah itu iblis membisikkan dengan bisikan yang lain dan mengatakan, kenapa engkau tidak melihat wajahnya? Bisa jadi dia mengatakan saya sehat padahal dia sakit. Coba lihat wajahnya. Mungkin demikian, mungkin pucat, mungkin seperti ini. Iya. Maka rahib tadi terbawa dengan bisikan ini dan melihat wajah wanita tersebut. Sudah, kalau sudah lihat wajah berarti apa? Terfitnahlah rahib tersebut. Yang akhirnya rahib tersebut menzinai wanita ini. Iya. Menzinai wanita tersebut. Setelah menzinai wanita tersebut, maka wanita tersebut ya, hamil. Hamil. Syaitan membisikkan-bisikkan dan menakut-nakuti rahib ini. Kalau kamu tidak membunuh wanita tersebut, maka engkau nanti yang akan dibunuh oleh saudara wanita tersebut. Sebelum engkau dibunuh dan diketahui perbuatanmu, bunuhlah wanita tersebut. Iya. Dibunuhlah wanita tersebut oleh rahib tadi. Iya. Dan dikuburkan. Akhirnya saudaranya datang dan menanyakan berita saudarinya, bagaimana saudari saya. Dia kemudian apa, mengatakan bahwa saudari Anda itu sakit, kemudian sakit parah, kemudian dia meninggal dan dikuburkan. Laki-laki ini percaya karena rahib ini apa? Ahli ibadah, orang saleh. Nah, ini bagaimana tipu daya syaitan menjerat para ahli ibadah. Bukan hanya orang awam saja yang dijerat, orang-orang saleh pun bahkan dijerat oleh syaitan dalam perbuatan-perbuatan yang keji, wallahualam. Tidak selamat siapapun. Nah, tidak ada yang aman. Iya. Akhirnya laki-laki tadi dibisiki syaitan dalam mimpinya bahwa saudarinya ini tidak meninggal karena sakit tapi karena dibunuh. Akhirnya dibongkarlah ya kuburan saudaranya, saudarinya ini, dan ternyata terbukti bahwa wanita tersebut dibunuh dan ketahuan rahib itulah yang membunuh, dan rahib ini ya kemudian ditangkap dan hendak dihukum mati. Dihukum mati. Ketika dia hendak dihukum mati, datanglah ya syaitan dan mengatakan, sungguh akulah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam dosa ini. Dan saya yang akan bisa menyelamatkan kamu dari kematian. Oleh karena itu, kufurlah kamu. Dalam riwayat, sujudlah kamu kepada saya. Maka rahib itu kufur. Dan setelah kufur dia meninggal. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, seperti perumpamaan syaitan. Ketika saya berkata kepada manusia, kufurlah. Ketika dia kufur, maka syaitan, ini bari'un mink. Aku berlepas darimu dan aku takut kepada Allah. Itu salah satu contoh ya kisah untuk ayat ini. Iya. Jadi syaitan menjermuskan manusia bukan langsung ke dalam kekufuran, ke dalam perbuatan dosa besar, bertahap. Bertahap. Itu syaitan. Jika bisa terus digiring, maka puncaknya adalah kekufuran. Iya, seorang yang bertauhid mungkin enggak bisa dia diajak kesyirikan, tapi sedikit demi sedikit. Iya. Dibisiki oleh syaitan. Demikian syaitan dalam menfitnah manusia. Wallahu a'lam. Sehingga kita senantiasa waspada dari waswas syaitan, dari bisikan syaitan. Apabila syaitan membisikkan satu bisikan, hendaklah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berlindung, ya, dan banyak berzikir kepada Allah, ya. Karena Allah mengatakan syaitan itu apa? Khannas, ya. Khannas, khannas itu dia akan mundur ketika seorang hamba mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba mengingat Allah, maka semakin hamba senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sulit seorang ya syaitan menggoda manusia. Ya, itu saja yang kita baca pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus kita menjadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.